masuk sudah berapa ratus tahun masih hidup itu Muhammad ibn Hasan. Kapan itu keluarnya? Sampai kudanya mati ganti kuda baru. Sampai kudanya mati kembali ganti kuda baru lagi. Dan terus seperti itu. Mereka tunggu. Dan setiap tahun ada upacaranya. Upacara memanggil. Dari pintu gua. Ya Mahdi al-Muntawar. Ya Imam. Keluarlah kami menunggu engkau. Itu tiap tahun. Dirayakan oleh mereka. Sehingga kalaupun mereka tokoh-tokoh Syiah, orang-orang Syiah ada di Indonesia, penguasa mereka bukan penguasa kita. Penguasa mereka bukan presiden kita. Penguasa mereka bukan pemerintahan kita. Yang ngatur mereka dari sana. Kalau mereka katakan begini, mereka akan kerjakan. Lihat. Makanya dikatakan dalam judul kajian kita adalah mereka ini adalah yang akan merusak agama dan negara sekaligus. Wujudnya di sini, tapi pemerintahan mereka di Iran sana. Diatur dari Iran. Syiah yang ada di Yaman diatur dari Iran. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nanti kami bantu. Syiah yang ada di Suriah diatur dari Iran. Kamu begini, kamu begitu, kami bantu. Syiah yang ada di Indonesia juga diatur dari sana. Kamu kerjakan begini, kamu kerjakan begitu. Sekarang belum waktunya. Nanti kalau sudah waktunya akan diperintahkan dengan perintahan berikutnya. Qulinazakumullah. Dan alhamdulillah kaum muslimin tidak sebodoh yang mereka bayangkan. Kaum muslimin di seluruh dunia ini memiliki keahlian, kekuatan, memiliki polisi dan tentara, memiliki intelijen-intelijen, paham. Maka saya malu untuk menyampaikan di hadapan bapak-bapak tadi pagi. Mereka lebih tahu masalah itu. Tahu bahwa mereka ini diatur dari pihak tertentu. Dari sana. Sudah sampai tingkat apa sekarang. Dan pernah salah satu tokoh mereka diwawancarai di TV. TV mereka atau TV Syiah. Dan menyatakan dengan tegas. Kami akan menguasai. Dan kami akan menang. Di Yaman. Dan kami akan melanjutkan sampai Mekah dan Madinah. Kami akan kuasai. Dan bendera Syiah akan berkibar di sana. Oh itu cuma angan-angan kan? Lah, kami punya strategi. Kami punya taktik. Ada yang mengaturnya, ada yang menyusunnya, ada yang membikinnya, dan ada yang menerapkannya. Masya Allah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah punya rencana. Dan rencana Allah yang paling baik dan yang pasti akan terjadi. Aman nabihi. Kita beriman bahwa rencana Allah yang pasti terjadi. Mereka merencanakan apapun kalau Allah tidak kehendaki enggak akan terjadi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka punya rencana, Allah pun punya rencana. Dan rencana Allah pasti yang akan menang. Kau muslimin yang saya hormati, kita harus memperingatkan saudara kita, bangsa kita, pemerintah kita, kaum muslimin seluruhnya agar waspada dari kelompok ekstrem Syiah. Di Cirebon pernah ada rencana bikin tabligh akbar. Beberapa kiai-kiai, bukan dari kita, di masjid agung terbesar di Cirebon. Tiba-tiba didatangi 3 orang. Menyatakan sudah jangan bahas-bahas Syiah. Kita perang saja. Kok berani amat menyatakan kita perang saja? Mereka punya apa? Ini ada sesuatu pertanyaan. Tiba-tiba setelah itu datang beberapa preman-preman mengatasnamakan bahwa mereka adalah kelompok ini, kelompok itu. Geruduk mereka. Batal kajian. Batal, wallah batal. Kok aneh? Apakah tiba-tiba jadi kuat mereka? Tiba-tiba memiliki kekuatan dari mana itu? Ada gerakan-gerakan yang seperti ini yang bahaya bagi bangsa dan negara, lebih-lebih lagi bagi agama. Mereka para kiai hanya ingin menyampaikan bahwa ini yang benar, ini yang salah, titik. Bahwa mereka mengikuti Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, bahwa mereka ahlu sunnah, dan siapa yang membenci Abu Bakar wa Umar, maka mereka adalah orang-orang Syiah yang berbahaya. mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka adalah orang-orang yang benar. Hanya ingin menyampaikan itu. Tetapi subhanallah, didatangi sekian kelompok yang mengaku sampai kelompok ini, kelompok itu, berhasil. Aneh. Ini ada keanehan wallah. Dan saya yakin bapak-bapak polisi dan intelijennya akan tahu. Ada apa itu? Ada apa itu? Kok bisa? Yang di Bandung juga terjadi seperti itu. Tiba-tiba digeruduk oleh manusia-manusia yang tiba-tiba muncul. Ini wallahi perkara-perkara yang kita khawatirkan. Yani mengkhawatirkan akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di negeri ini karena kita membiarkan kelompok-kelompok ekstrem ini. Yang kedua, kelompok khawarij tadi sama termasuk ayat ini, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dalam perang saja Allah katakan perangi mereka yang memerangi kalian. Bukan seluruh kufar. Perangi yang memerangi kalian. Adapun mereka-mereka yang tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian, tidak mengapa untuk kita bersikap adil pada mereka. Dan itu ada dalam Al-Quran. Afala yaqra'un Al-Quran? Amala qulubin aqfaluha? Afala yatadabbarun Al-Quran? Apakah mereka tidak mempelajari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran, atau hati mereka sudah mati? Ayat Allah SWT sangat jelas dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kata Allah, Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Allah tidak melarang kalian antabarruhum, tidak melarang kalian untuk berbuat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil pada mereka. Berbuat adil itu kalau kamu ambil sabun dari dia bayar. Iya kan? Adil namanya. Ci, apa manggilnya? Taci. Oh, saya beli telur. Itu enggak apa-apa. Kenapa? Dia tidak memusuhi kita, tidak memusuhi kita. Kalau kita ajak pada Islam bagus, kalau tidak mau jangan dipaksa. Biar lihat bagaimana seorang muslim itu berbuat adil. Biar dia lihat bagaimana keadaan umat Islam memiliki akhlak, memiliki kejujuran, memiliki adab-adab yang baik, memiliki akhlak pada tetangga yang baik, memiliki ini khodim bin azakum. Mereka kalau melihat mereka masuk Islam insyaallah bismillahillahi taala. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Kalau ada seorang dari musyrikin yang minta perlindungan kepada kalian di negeri kalian, berilah perlindungan hatta yasma' kalam Allah, hingga mereka mendengar ayat-ayat Allah dalam surat Taubah ayat 6. Wa in ahadun minal musyrikin, kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan di tengah-tengah kaum muslimin, beri suaka politik, beri perlindungan. Kenapa? Hatta yasma' kalam Allah, agar mereka mau atau bisa mendengar ucapan Allah. Dari siapa mendengarkan ucapan Allah? Dari kaum muslimin. Mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan kayak apa ajaran Islam, melihat dengan mata kepala mereka betapa adilnya Islam, melihat dengan mata kepala mereka bagaimana kejujuran Islam. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan dalam sebuah khutbahnya yang dibikin menjadi leaflet, jadi seperti buletin lipat. Beliau awali dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud, tepatilah janji-janji. Dan kemudian dibawakan pula ayat berikutnya tentang ayat janji lagi. Dan kemudian beliau berkata setelah itu bahwa ini adalah akhlaknya kaum muslimin walaupun terhadap kuffar. yang terikat janji. Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian damai dengan Yahudi di Madinah, tidak dilanggar. Pernah mengadakan perjanjian damai dengan musyrikin, tidak dilanggar. Justru mereka yang melanggar, mereka yang mengganggu, mereka yang membatalkan perjanjian tersebut. Adapun kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabatnya tidak membatalkan janji. Tetapi lihat kaum ekstrim, Khawarij, enggak kenal masalah itu sama sekali. Enggak kenal ayat la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum. Enggak mengapa untuk kita bersikap adil pada orang-orang yang tidak memerangi kita. Mereka enggak baca itu dan mereka enggak pakai itu. Mereka memusuhi dan memerangi siapapun. Supir taksi dilihat KTP-nya bukan muslim, dibunuh. Apa salah dia? Apakah dia yuqatiluhum? Apakah dia mengusir kalian dari negeri kalian? Enggak tahu apa-apa, sedang kerja. Lihat KTP-nya. Kafir. Oh, bagus. Dibunuh, taksinya dibawa. Perampok. Wallahi perampok. Kalau sampai ini yang terlihat oleh mereka, ya tentunya mereka bukan tertarik pada Islam. Justru mereka takut pada Islam. Ternyata Islam itu adalah kelompok bengis, kelompok yang haus darah, perampok-perampok, orang yang gak kenal rahmat, orang yang gak kenal kasih sayang, kejam dan seterusnya dan seterusnya. Cuplikan dari ISIS membakar pilot Yordan. Lihatnya saya gak tega. Apakah kalaupun mereka menganggap halal darahnya, apakah boleh membunuh dengan api? Kata Nabi SAW, tidak boleh membunuh dengan api. Allah SWT yang akan membakar manusia nanti dengan api dalam neraka. Tak boleh membunuh makhluk dengan api. Semut saja tidak boleh dengan api. Ini ajaran dari mana? Cuplikan lainnya. Nanti kalian Indonesia akan tiba gilirannya. Wah, dengan mata yang begini. Orang kemarin tidak jelas ngajinya di mana. Orang Jawa Timur sana tiba-tiba nantang Murdoko ketika itu. Loh, ini kenapa enggak nantang yang sebelah situ, yang deket-deket itu dari orang kafir-kafir? Kenapa enggak mengatakan pada Amerika atau kenapa ke Indonesia? Kok aneh? Kok bencinya sama bangsa kaum muslimin, bangsa yang mayoritasnya Islam? Ini keanehan. Dan itu bukan hanya Indonesia. Ada ISIS yang dari Mesir, ada juga rekamannya berbahasa Mesir. Cuma agak lebih penakut, ditutup mukanya. Sama juga latar belakangnya, mereka dengan benderanya menyatakan tiba giliran kalian setelah kita menguasai ini apa namanya Syam, kami akan datang pada kalian, kami akan bantai kalian, kami akan perangi kalian. Satu lagi terekam pula, disebarkan pula dengan kalimat al-an fi Suriah, ghadan fi Saudiyah. Sekarang kita di Suriah, besok kita di Saudi. Maksudnya sama saja. Berarti ini wallahi bukti yang sangat jelas kalau mereka itu adalah Khawarij, bukan negara Islam, negara Khawarij. Karena mereka menganggap kafir semua kaum muslimin yang ada di dunia ini kecuali mereka. Negara-negara Islam dimanapun mereka kufar semuanya. Dan alhamdulillah para ulama enggak ada yang berbeda, menyatakan bahwa itu ISIS adalah Khawarij. Mereka kelompok sempalan, aliran sesat bernama Khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin seluruhnya. Pemikiran mereka, kalau pimpinan tertingginya adalah Tagut, maka bawahannya berarti penyembah Tagut. Dan yang di bawahnya lagi berarti ridho pada Tagut. Maka pimpinannya kafir, jajarannya kafir, bawahannya kafir, dan siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir. Apa sisanya? Kufar semua, kecuali mereka. Ini khonudina azakumullah ekstrimnya Khawarij. Sehingga ayat-ayat tadi yang kita baca tentang Islam itu indah, Islam itu kasih sayang, Islam itu rahmat, akhirnya seakan-akan hilang, tercoreng, dikotori oleh perlakuan-perlakuan mereka, dikotori oleh sikap-sikap mereka yang ekstrim, yang melampaui batas. Sampai muncul karikatur Denmark yang mencerca Islam. Digambarkan Nabi Muhammad memegang bom, teroris dan sebagainya. Saya katakan orang kafir membenci Islam dari dulu, bukan baru. Tetapi wallahu wallahi, demi Allah, mereka bersikap begitu karena andil kalian, wahai khawarij. Karena kalian telah mencoreng keindahan Islam, kalian telah mencoreng gambar Islam yang sangat rahmat, maka muncullah mereka dengan cercaan-cercaan mereka. Terus dipakai alasan oleh mereka untuk memanas-manasi kaum muslimin. Mari kita berburu orang kafir di Jakarta. Tangkap bunuh, tangkap bunuh. Berbuat lagi. Alhamdulillah. Kalau masalah mereka mencerca Islam atau mencerca kaum muslimin, mencerca agama kita, ucapan mereka di gereja-gerejanya dengan kalimat Tuhan Bapa, itu sudah cercaan pada kita kaum muslimin. Masa Allah dikatakan bapaknya seorang anak, Tuhan anak. Apalagi menyatakan na'udzubillah Maryam sebagai, astagfirullah, saya tidak tinggal mengucapkannya. Ini sudah cukup cercaan. Kalau memang urusannya masalah cercaan, mereka memang ajarannya adalah ajaran kafir, ajaran sesat yang kita harus benci, wajib benci. Tetapi kebencian kita terbimbing dengan Quran wa sunnah. Yang kata Allah, la yanhakum, enggak dilarang kalian untuk berbuat sikap baik pada mereka dengan harapan mereka tertarik pada ajaran Islam. Dengan harapan kalau mereka bisa kemudian dapat hidayah. Tapi jangan bersikap baik pada musuh-musuh Allah yang sedang memerangi. Itu namanya pengkhianat. Oh, kaum muslimin di sana lagi tidur. Oh, sekarang lagi begini. Serang saja. Saya kan bersikap baik sama kalian. Itu yang gila. Kaum muslimin yang saya hormati. Khonifuddin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Disebutkan lanjutan ayat tadi, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat yang tadi dikatakan, wa la ta'tadu, Allah la yuhibbul mu'tadin. Di sini dikatakan antuqsutu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah enggak suka orang yang mu'tadin, tetapi Allah cinta kepada yang muqsitin. Enggak suka orang yang melampaui batas, dan Allah suka kepada orang-orang yang bersikap adil. Qul inna a'azakumullah innama yanhaakumullah 'anil ladzina qatalukum fid din. Hanya saja yang Allah larang adalah orang-orang yang memerangi kalian, mengusir kalian. Maka jangan kalian tabarruhum. Jangan. Maka berbuat adillah. Karena itu lebih dekat kepada taqwa. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءً وَقَوْمٍ عَلَىٰ أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ. Janganlah kebencian kalian pada satu kaum menyebabkan kalian berbuat tidak adil. Berbuat adillah, sesungguhnya adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Benci kepada orang kafir wajib hukumnya. Benci kepada ajaran-ajaran sesat harus. Tetapi berbuat adillah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang harus diperangi dan mana yang tidak boleh diperangi. Dan sudah sebutkan tadi, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu. Kalau ada orang musyrikin yang minta perlindungan di negeri kalian, beri perlindungan, jangan diganggu, supaya melihat ajaran Islam, supaya melihat ucapan Allah, mendengarkan ayat-ayat Allah dibaca. ada seorang tawanan tertangkap, orang musyrik, Sumamah bin Usal, diikat di masjid oleh Nabi. Diikat di masjid, tawanan ini. Kenapa? Kok diikatnya di masjid? Mungkin kalau mereka kaum ekstremis ini melihat ada orang kafir masuk masjid, saya akan bisa pertumpahan darah terjadi. Ini Rasulullah SAW yang sengaja mengikatnya di tiang masjid. Supaya lihat kajian kaum muslimin, lihat bagaimana salatnya kaum muslimin, lihat ceramah-ceramah kajiannya kaum muslimin. Dan setiap hari ditanya, apa kabarmu wahai Sumamah? Ma indak ya Sumamah? Dijawab, indi khair, padaku ada kebaikan. In tun'im tun'im ala syakir, wa in taqtul taqtul dha damin, wa in kunta turid malan salma badalak. Karena ini pimpinan kaum. Dia sebutkan tiga perkara. Kalau engkau berbuat baik padaku, ketahuilah bahwa aku orang yang berterima kasih. Kalau engkau akan membunuhku, aku manusia yang punya darah. Dan kalau engkau ingin harta, minta seberapa kau mau. Ditinggal oleh Nabi. Besok ditanya lagi, apa kabarmu wahai Sumamah? Disapa. Setiap hari disapa. Apa kabarmu wahai Sumamah? Ma indak, apa yang ada pada dirimu? Indi maqultu, pada sisiku ada yang sudah aku ucapkan. In tun'in tun'in ala syakirin, wa in taqtul taqtul dha damin, wa in kunta turidu malan salma badalak. Ditinggal lagi oleh Nabi. Besok tanya lagi dengan pertanyaan yang sama, ma indak ya Sumamah, apa yang kau punya? Aku punya sesuatu yang sudah aku sebutkan, tidak berubah. Ya. Kalau engkau berbuat baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu terima kasih. Nabi melihat kejujurannya, ya. Sepertinya ini orang jujur. Ya. Dilepas oleh Nabi, bebaskan Sumamah. Dibebaskan. Ya. Oleh Rasulullah SAW tanpa imbalan apapun. Ya. Apa yang diharapkan? Diharapkan dia bersyukur. Ya. Karena kalimatnya kelihatan diulang-ulang terus dan jujur. Kalau engkau berbuat baik, engkau berbuat baik pada orang yang tahu terima kasih. Maka ketika dibebaskan, dia pergi ke kebun, ke sumur, mandi, kembali. Setelah kembali, menyatakan aku masuk Islam. Karena bila na'azakumullah, kenapa kira-kira semua masuk Islam? Hah? Karena akhlak. Karena akhlak. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Adab yang baik. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dicerca. Setiap lewat dicerca. Sampai ketika lewat gak dicerca, heran, mana itu orang yang biasa mencerca? Tanyakan, mana orang musyrik yang biasa mencerca itu? Orang Yahudi yang biasa mencerca. Sedang sakit. Sakit, ditengok. Subhanallah. Subhanallah. Ditengok dengan harapan kalau dia mau masuk Islam. Ini yang dikatakan oleh para ulama, syaratnya kita mau berbuat baik pada mereka, menengok dengan harapan dia masuk Islam. Artinya bukan begitu saja, tapi dengan harapan kalau dia masuk Islam. Maka ditanya oleh Nabi SAW, "Naklah kau masuk Islam?" Heran dengan akhlaknya Rasulullah SAW menanyakan, "Mang sakitnya?" Kemudian ditawarkan Islam, sepertinya tertarik. Dia melirik ke bapaknya. Kata bapaknya, "Afti' Abul Qasim, taat ya Abul Qasim, ikuti. Ikuti, masuk Islam." Qul inna a'udzubikumullah. Ini akhlak. Jangan remehkan sisi akhlak yang mulia. Jangan remehkan masalah-masalah adab, masalah sikap pada tetangga, sikap pada tamu, sikap pada manusia, sikap pada orang, keadilan, kejujuran. Ini juga sama dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan kita, dengan adab kita, dengan akhlak kita. Berapa sudah kita dapat klasifikasi berarti? Allah katakan boleh engkau berbuat baik pada yang tidak memerangi. Berarti kafir ada dua macam, ada yang memerangi, ada yang tidak memerangi. Kemudian ada lagi yang istajaraka fa ajirhu, berarti jenis lain lagi. Kemudian tadi dikatakan pegang janji, berarti ada berapa jenis orang-orang kafir? Ada yang terikat janji, ada yang minta perlindungan, ada dia sebagai orang kafir yang tidak memerangi, ada lagi tamu. Semuanya tidak boleh dibunuh, tidak boleh dibunuh. Walaupun kita gak suka dengan ucapan-ucapan mereka dalam agamanya, mengatakan Allah memiliki anak atau menyatakan begini dan begitu, kita gak suka dan harus itu prinsip akidah. Gak ada agama di sisi Allah kecuali Islam. Inna dina indallah al-Islam. Tetapi karena agama mengatur, jangan membunuh orang-orang kafir yang terikat janji, maka taati perintah Allah. Bukan karena masalah kita cinta pada mereka, bukan. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yaqtul atau man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang terikat janji, maka dia enggak akan mencium bau surga. Wa inna rihaha tujadu min masirati 40 aman. Dan bahwasanya harumnya surga itu bisa tercium dari jarak sekian puluh tahun. 40 aman, 40 tahun. Qul inna a'udzu bi rabbil. Ancamannya sangat keras. Yaitu lam yarih raihatal jannah, enggak mencium bau surga. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab Jizyah dan Muadah. Dan juga dengan lafaz lain disebutkan, man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh seorang kafir zimmi yang dilindungi oleh negara atau yang menjadi warga negara Islam dan mereka membayar jizyah, maka juga tidak boleh dibunuh. Man qatala zimmiyan, siapa yang membunuh seorang zimmi, maka dia enggak akan mencium bau surga. Maka jelaslah apa yang mereka lakukan dari teror-teror mereka di negeri kaum muslimin adalah perkara batil, perkara yang bertentangan dengan ayat, dengan hadis ini. Bukan menjadi penganten masuk surga, terancam enggak mencium bau surga. Lam yarih raihatal jannah, tapi mereka begitu dari dulu juga sama. Yang namanya orang kafir ya kerjaannya maksiat dari dulu, bukan baru sekarang. Tetapi mereka akan merusak, dari dulu juga orang kafir seperti itu. Tetapi Nabi menyatakan siapa yang membunuh mu'ahidan atau dhimmiyan dalam riwayat, lam yarih ra'ahatal jannah, enggak akan mencium bau surga. Benarlah kata Abu Qilabah rahimahullah, i'lam annal ahwa'a kulluha radiyah tad'u kulluha ila sayf. Ketahuilah bahwa yang namanya aliran-aliran hawa nafsu semuanya jelek. Apakah khawarij ataupun syiah ataupun yang sejenisnya, kulluha radiyah tad'u kulluha ila sayf, semuanya mengajak kepada pedang, kepada pertumpahan darah. Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafid, yang paling jeleknya, yang paling kufurnya adalah al-rawafid, rafidah, syiah. Disebutkan oleh Imam Al-Barbahari juga demikian, menukil ucapan Abu Qilabah juga, mabtada'a qawmun bid'atan illa istahallus sayf. Kata Abu Qilabah, mabtada'a qawmun bid'atan, tidaklah satu kaum membuat ajaran baru kecuali berujung dengan pertumpahan darah. Apa kaitannya ajaran baru dengan pertumpahan darah? Khamilina azakullah, perhatikan, mabtada'a qaumun bid'atan illa tahallas sayf, tidaklah satu kaum mengadakan kebid'ahan kecuali dia akan menumpahkan darah, kecuali dia akan menghalalkan pedang. Apa kaitannya? Kaitannya barakallahu fikum adalah hawa kalau dia mengada-adakan ajaran baru, berarti dia beragama dengan hawa, bukan dengan qala Allah, qala Rasul, bukan dengan dalil ayat dan hadis, bukan dengan hujjah-hujjah dan dalil, tapi mereka beragama dengan hawa, dengan hawa nafsu. Ibtada'a bid'atan, mengada-adakan ajaran sendiri, bikin sendiri. Berarti dia beragama dengan hawa. Kalau beragama dengan hawa, maka sungguh hawa nafsu selalu ingin memuaskan nafsunya sampai pertumpahan darah. Dan itu umum. Ini hawa, ini juga hawa. Pertumpahan darah, hawa. Mengada-adakan ajaran baru, hawa. Maka kita terapkan, kita ajarkan, kita ingatkan pada seluruh kaum muslimin. Dari kelompok manapun, dari mazhab apapun, hendaklah jangan beragama dengan hawa. Beragamalah dengan qala Allah, qala Rasul. Beragamalah dengan bimbingan Quran wa Sunnah. Beragamalah dengan bimbingan dari langit, dari Allah, dari yang maha tinggi. Alal arsistawa. Maka niscaya enggak akan dia berbuat ekstrim melampaui batas. Kenapa? Karena tertahan dengan dalil. Tapi enggak ada dalilnya. Tapi ayat menyatakan enggak boleh. Kata Nabi, jangan membunuh mu'ahid. Ada remnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam didatangi dua orang tamu. Ternyata tamu ini utusan Musailamah al-Kadzab yang mengaku nabi. Kata dua utusan ini, kami berdua utusan dari nabi yang mulia Rasulullah, utusan Allah, untuk membagi wilayah antara engkau dengan dia. Engkau Rasulullah, dia Rasulullah. Maka engkau bagian sini, mereka dia bagian sana. Kurang ajar sekali di hadapan Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Rasulullah marah, sangat marahnya. Maka beliau menyatakan, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, aku akan bunuh kau berdua. Artinya apa? Semarah-marahnya Rasulullah, tetap direm dengan aturan agama. Tetap mengikuti aturan agama. Agama melarang untuk membunuh tamu. Kita sedang jengkel-jengkelnya dengan tokoh atau kelompok kafir atau negeri kafir, tiba-tiba kepala negaranya datang ke Indonesia, tamu. Dalam KAA kemarin, gimana? Ini nih kesempatan untuk kita bunuh. Jangan. Sekarang dia jadi tamu. Enggak lucu. Banci namanya. Alhamdulillah. Tidak, Rasulullah SAW menyatakan, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kau berdua. Tapi dibiarkan. Pulang dengan selamat. Tetapi Rasulullah SAW perintahkan perang. Ini namanya gentle. Ini namanya rijal. Pemberani. Tidak kemudian pengecut. Mumpung sendirian, kita bunuh. Kamu membunuh gampang. Tetapi akibatnya kamu merusak agama. Kenapa merusak agama? Mengajar ternyata Islam itu enggak ada penghormatan terhadap tamu. Enggak ada masalah memuliakan. Enggak ada menjaga hubungan. Enggak ada. Enggak punya janji, enggak punya adab, enggak punya akhlak, enggak punya penghormatan terhadap tamu dan seterusnya. Ini kudengarin azab, bukan ajaran Islam. Ancamannya keras bukan karena berharganya mereka. Bukan. Rasulullah SAW tidak membunuh bukan karena dua orang tadi tidak layak dibunuh. Bukan. Posisinya mereka sebagai tamu. Mereka layak dibunuh. Tetapi mereka dalam keadaan posisinya sebagai tamu, maka ketika sudah kembali baru kemudian diperangi dan berlanjut sampai zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sampai terbunuhnya Musailamah al-Kadzdzab dengan tombak Wahsy. Kata Wahsy, "Alhamdulillah, aku dulu pernah membunuh orang terbaik, sekarang aku membunuh orang terjelek." Karena Wahsy sebelum masuk Islam pernah membunuh Hamzah, paman Rasulullah SAW radhiyallahu anhu. Tapi kemudian selama Islam, beliau membunuh Usailamah al-Kadzdzab. Qul inna a'udzukum wa sakira. Cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan besok sedikit. wabillahi taufiq wa hidayah wassalatu ta'ala ayyadina wa ajal muslima jami'an ila sawa'is sabil amin wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.